Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang diajukan oleh ikhwan-ikhwan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bismillah, Ustadz, sehubungan dengan talabul ilm, bagaimana hukum pendapat syar'i orang tua yang mengizinkan anaknya sekolah di Libya? Jazakallahu khairan katsira. Insyaallah tidak mengapa, karena Libya itu adalah sekolah yang didirikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, yang kita kenal dengan Biladut Tauhid, Biladus Sunnah, ya. Dan Libya adalah cabangnya yang ada di Indonesia, bertujuan baik untuk mengajari kaum muslimin tentang bahasa Arab dan beberapa disiplin ilmu agama yang lainnya. Adapun mengenai mungkin ada beberapa guru yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah, tetapi tidaklah mengubah status sekolah itu menjadi sekolah yang dianggap tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asalnya itu adalah negara sekolah yang didirikan oleh negara Saudi Arabia di bawah pengasuhan ataupun riayah. Ya. Sebagian ulama dan sampai saat ini saya tidak mengetahui ada di antara ahlul ilm yang melarang kaum muslimin untuk sekolah di Libya tersebut, dan tentunya bagi yang melarangnya membutuhkan hujjah, membutuhkan dalil. Ya, fatwa para ulama yang berdasarkan Alkitab was sunnah, apa alasannya? Nah, justru yang saya tahu dari sebagian ulama, mereka membolehkan, seperti ada fatwa Syekh Saleh As-Suhaimi dan yang lainnya. Nah, al-muhim, sekolah itu adalah sekolah Kerajaan Saudi Arabia yang hukum asalnya berdiri di atas Alkitab was sunnah. Alkitab wassunnah. Nah, kalau ada yang beralasan bahwa di sana banyak terdapat orang-orang yang tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu tidak merubah status asalnya. Tidak merubah status asalnya. Ya. Semoga orang-orang yang sekolah di tempat itu bisa mendapatkan hidayah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang sekolah itu didirikan oleh Saudi Arabia untuk mengulurkan tangan bantuan kebaikan kepada kaum muslimin, mengajari mereka tentang agama mereka, tentang bahasa Arab dan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita bahkan mendapatkan penyimpangan-penyimpangan yang jelas itu adalah penyimpangan yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebagian guru yang terkait resmi dengan pendidikan sekolah Libya, ya, bahkan itu bisa diajukan sebagai laporan kepada pihak yang berwenang untuk menentukan tentang guru tersebut, ya. Bahkan kita dapatkan info guru yang demikian bisa dipecat, ya, bisa dikeluarkan kalau memang jelas nyata ada bukti bahwa dia menyampaikan sesuatu yang menyimpang dan membahayakan akidah kaum muslimin. Barakallahu fiik. Nah. Ya, kondisinya tidak beda seperti Al-Jami'ah Al-Islamiyah ya, di Madinah, cuman beda tempatnya saja, satu di Jakarta, satu di Madinah. Ya. Kalau dibilang di sana ada orang-orang yang di antara guru-gurunya yang tidak sepenuhnya berada di atas sunnah, di Jami'ah juga demikian sama. Kalau ada murid-murid, banyak murid-murid yang mereka itu bukan berasal dari ahlu sunnah, di Jami'ah juga banyak sama. Tapi adakah ulama yang melarang kaum muslimin, ahlu sunnah atau salafiyin untuk sekolah di Jami'ah Islamiyah? Kondisinya sama. Ya, asalnya sekolah itu adalah sekolah yang didirikan oleh kerajaan Saudi Arabia yang dikenal sebagai Biladut Tauhid, Biladus Sunnah. Nah. Di sini ada pertanyaan, barakallahu fikum, apa hikmah dan urgensi setiap ba'da shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan badan menghadap makmum? Wallahu a'lam, saya enggak tahu apa urgensinya atau hikmahnya. Tapi yang jelas demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Apabila beliau selesai dari salatnya, aqbala 'alan nas. Ya, beliau menghadap kepada manusia. Ya. Barangkali sebagian hikmahnya adalah untuk sebagai pertanda bahwa sholat itu sudah selesai. Nah. Siapa sajakah yang boleh diambil ilmunya dan yang tidak boleh diambil ilmunya? Yang pertama, orang yang boleh diambil ilmunya adalah orang yang berilmu. Ya. Karena orang jahil, apa yang mau diambil? Ya. Tentunya kita tidak mau mengambil kejahilannya. Ya. Makanya dinyatakan faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi. Nah, kalau dia enggak punya ilmu, apa yang akan dia berikan? Maka tentunya kita harus belajar kepada orang yang memang mempunyai ilmu, ilmu kitab was sunnah, ya, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Baik. Demikian pula orang itu adalah ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan belajar kepada ahlul bidah wad dalal. Ya. Orang-orang yang menyeleweng di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang akan membawa kita kepada kesesatan. Maka selama dia ahlus sunnah, maka belajarlah darinya. Selama dia adalah ahlus sunnah, maka belajarlah darinya. Nah. Mana yang lebih didahulukan kepada anak, apakah mengajari akidah atau hafalan? Saya kira tentu mengajari anak akidah tidak seperti mengajari orang dewasa. Ya. Anak punya keterbatasan untuk memahami. Ya. Bisa diajarkan tentunya perkara-perkara akidah kepada anak yang masih kecil sesuai dengan kemampuan mereka untuk memahami. Ada hal-hal yang cukup prinsip, dasar, urgen yang mereka memahaminya dengan mudah. Sebagai contoh misalnya tentang Allah itu berada di atas langit, Allah fis sama, Ya. Allah di mana? Allah di langit. Ya, istiwa di atas arsy-Nya. Nah, ini hal yang mudah. Baik. Misalnya mengajarkan bahwa nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajarkan tentang rukun iman sesuai dengan apa yang mereka mampu untuk mencernanya dan memahaminya secara bertahap. Demikian pula dengan hafalan. Ya, demikian pula dengan hafalannya. Ya. Dan penting untuk diajarkan akidah dan penting pula untuk diajarkan hafalan. Ya. Sehingga kalau ditanyakan mana yang lebih didahulukan, ya, tergantung dengan anak tersebut. Tergantung dengan anak tersebut dan kondisinya serta kesempatannya. Artinya, ketika dia bisa memahami hal-hal yang bakal kita ajarkan dari perkara-perkara akidah, maka alangkah baiknya kalau kita ajari dia dalam masa masih kecilnya untuk mengetahui perkara-perkara akidah tersebut, disegerakan, ya, supaya hal itu menancap di dalam hati sanubarinya dan menjadi keyakinan yang bertengger kokoh, ya, yang akan dia bawa sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai dia tua bahkan. Ya. Nah, demikian pula dengan hafalannya. Saya kira ini hal yang bisa dijalankan secara berbarengan. Kita ajari dia akidah yang mudah untuknya, dan juga di kesempatan lain dia diajari untuk menghafal, ya, menghafal Al-Quranul Karim, menghafal hadis. Dan penting pula dalam pendidikan anak adalah mengajari anak tersebut untuk mempunyai akhlak, mempunyai akhlak, menjaga sikap sopan, santun, bertutur kata yang baik. Nah, oleh karena itu ini hal yang sangat penting, ya, karena pendidikan akhlak, pendidikan adab, pendidikan sopan santun ini kalau tidak ditanamkan dari semenjak dia kecil akan susah mengubahnya setelah dia dewasa. Ya. Akan sulit untuk menanamkan dan mengajarinya setelah dewasa. Misalnya kita ajari untuk selalu berkata jujur, enggak bohong, enggak dusta. Ya. Nah. Karena anak kalau sudah terbiasa dusta, susah mengubahnya. Kemudian kita ajari untuk dia bersikap yang sopan kepada orang yang lebih tua, ya, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, bertutur kata yang baik, ya, menjauhkan dia dari ucapan-ucapan yang kotor, mengumpat dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini penting, mengajari dia akhlak, mengajari dia adab, sopan santun, sehingga akhlak, adab, sopan santun itu menjadi kepribadiannya, karakternya yang dia bawa sampai dia besar nantinya. Nah, ini perkara yang sangat penting. Dan tentunya suatu perkara yang memalukan, ya, sebagian anak dia mempunyai hafalan Al-Quran yang banyak, tetapi kurang diajari sopan santun, adab. Ya. Mulutnya sering mengumpat, mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak tahu harus bersikap apa kepada orang yang lebih dewasa darinya. Ya. Kemudian sering dusta. Ya. Nah, ini membutuhkan orang tua untuk sabar mendidiknya. Ya. Kalau anak-anak itu bandel, hal yang biasa. Anak-anak memang bandel. Namanya juga anak-anak, kan gitu. Maka orang tua harus sabar. Kalau dia bisa dididik, diarahkan, ya, maka ini adalah keberuntungan bagi orang tuanya. Keberuntungan bagi orang tuanya, sebab anak itu akan menjadi modalnya untuk menjadi lebih baik di dalam agamanya. Anak itu akan menjamin masa depannya. Bukan masa depan dari sisi dunianya saja, tetapi masa depan dari sisi agamanya. Pernah Al-Imam A'mash rahimahullah, ya, beliau sangat perhatian kepada anak-anak kaum muslimin. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang perihal itu, maka beliau rahimahullah menjawab, ya hadza haula yahfazuna laka dinak. Haula yahfazuna laka dinak au kama qala rahimahullah. Kata beliau, wahai orang ini, anak-anak itu yang akan menjaga untukmu agamamu. Karena estafet ke depan yang melanjutkan siapa? Anak-anak itu. Ya. Mereka yang akan melanjutkan. Ya. Generasi akan berganti. Nah, kalau kita tidak mempunyai pendidikan yang baik, akhlak, adab, sopan santun, maka akan jadi apa anak-anak kita ke depan? Ya. Nah, maka nasib kaum muslimin dengan seizin Allah tabaraka wa ta'ala itu tergantung bagaimana pendidikan anak-anak mereka. Ya. Maka generasi yang baik adalah generasi yang tentunya menjunjung tinggi adab dan akhlak. Ya. Tidak hanya ilmu, tetapi ilmu itu berbekas pada perilaku dan sikap mereka. Maka sangat disayangkan apabila di dalam pendidikan anak-anak kaum muslimin kurang diperhatikan masalah sikap ini tadi. Ya, masalah akhlak dan masalah adab. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bolehkah kita mendirikan musalla di atas sepiteng? Saya kira ini kurang tepat ya. Sebab kalau memang musalla itu dipakai untuk melaksanakan ibadah, ya, sholat, sebaiknya dicarikan tempat yang bagus. Ya, tempat yang bagus. Kecuali kalau memang sepiteng itu benar-benar tertutup, ya, tidak mengganggu, tidak menularkan baunya. Ya. Tapi sebaiknya mencari tempat yang lebih bagus. Kita tidak kekurangan orang-orang yang mereka mau menyumbangkan hartanya, menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk ibadah. Ya, untuk musholla, untuk masjid. Insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya dicarikan tempat yang lebih baik dari sepiteng itu. Nah, karena memuliakan syiar-syiar agama Allah termasuk daripada ketakwaan. Wa may yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Karena sungguhnya orang yang mengagungkan agama Allah azza wajalla, syiar-syiar agama Allah, hal yang demikian itu termasuk dari ketakwaan hatinya. Nah, kemudian apa nasihat supaya kita terhindar dari fitnah perbedaan yang ditiupkan oleh syaitan di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah saat ini? Nasihatnya adalah talabul ilmi, ya, menuntut ilmu, belajar ilmu. Ya, apapun fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, jalan keselamatan kita adalah apabila kita berjalan di atas ilmu. Ya. Sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa mengetahui letak kebenaran daripada kesesatan. Ya, berjalan di atas ilmu, kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama, mengambil nasihat mereka. Ya, jauh dari sikap fanatik, taklid, ya, kemudian sikap arogansi yang membabi buta tanpa mempertimbangkan syariat, tanpa mempertimbangkan adab akhlak. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus bersiap untuk menghadapi segala tantangan fitnah yang akan terjadi dengan ilmu. Karena masa yang akan datang jauh akan lebih buruk dibanding masa yang sebelumnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu apa? Syarrun min. Tidak akan datang suatu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka orang yang selamat adalah orang yang mau berjalan di atas al-ilm. Yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya. Fitnah itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. La fulan wa la allan. Justru yang diuntungkan adalah syaitan. Ya. Tetapi kalau kita ingin terselamatkan daripada fitnah itu, maka sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan sebesar-besarnya perkara yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah al-ilm. Maka nilai ibadah kepada Allah di masa fitnah itu seperti hijrah kepada Nabi. Ya, al-ibadah fil harj ka hijratin ilayya, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Al-Ma'qil bin Yasar. Ya. Beribadah mendekatkan diri kepadaku di masa-masa yang penuh dengan keributan, keonaran, kekacauan adalah laksana hijrah kepadaku. Ya. Nah, maka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di samping itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Ada muta'ajjul wa tasarru' fil hukum. Tidak tergesa-gesa dalam menilai, tidak tergesa-gesa dalam vonis, tidak tergesa-gesa dalam bersikap. Ya, karena al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ya. Maka sikap yang baik adalah at-ta'anni, berhati-hati, dipelajari masalahnya, ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, diantaranya adalah al-anad, ya, menghadapi sesuatu itu dengan kehati-hatian, dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terjauhkan dari fitnah. Maka kalau kita ingin menjauh dari gejolak fitnah, ya, hendaklah kita lari daripada fitnah itu. Lari dari fitnah. Orang yang bahagia itu bukan orang yang berkecimpung di dalam fitnah. Orang yang bahagia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'id apa? Laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Sudah tinggalkan fitnah itu apapun. Jauhkan diri daripadanya. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Ya, sibukkan diri dengan ilmu, dengan amalan soleh, dengan dakwah. Al fitnah fitnah satadhhab. Ya, yang namanya fitnah itu akan hilang nantinya dengan sendirinya. Ya, satu fitnah datang, datang fitnah yang berikutnya. Satu fitnah hilang, datang fitnah yang berikutnya. Kemudian disusul fitnah yang berikutnya, disusul fitnah yang berikutnya. Nah, kalau kita larut tenggelam di dalamnya, kita akan semakin hancur, akan semakin binasa. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara tempat berlindung daripada fitnah adalah majlis, majlis ilmu, belajar. Ya. Sebagian manusia, subhanallah, ya, subhanallah, kalau di masa tidak ada fitnah, hilang dia, nggak tahu kemana rimbanya, nggak ada berita, nggak ada kabar, ya, masyhul binafsi, ya. Nggak dikenal dengan ilmu, apalagi termasuk ahlul ilmu. Ya. Tapi begitu terjadi fitnah, dia muncul seolah-olah dialah orang yang paling bersemangat untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Tampil ke depan. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, adalah para perusak yang Allah menguji kita dengannya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ya, sebagian kalian kami jadikan fitnah untuk sebagian yang lainnya, apakah kalian sabar? Ya, nasbir alaihim. Ya, kita sabar atas mereka, kemudian kita lanjutkan tetap berada di atas jalan lain. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di dunia ini di dalam majlis al-ilm yang merupakan riyadhul jannah. Semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.